Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminur Baid hafizahullah taala. Terakhir kita masih membicarakan tentang syarat jual beli. Kita telah membahas 6 syarat. Dua berkaitan dengan subjek, bahwa subjek adalah pemilik langsung dari barang yang ditransaksikan atau uang yang ditransaksikan. Yang kedua, subjek adalah orang yang disebut dengan jaizut tasarruf, yang dibolehkan untuk melakukan transaksi, orang yang balig, berakal dan dewasa dalam membelanjakan hartanya. Kemudian yang ketiga sampai ke enam berkaitan dengan objek, bahwa objek yang ditransaksikan harus halal manfaat, memungkinkan untuk diserah terimakan, jelas kriterianya, kemudian apa, harganya pun juga jelas ketika akan dilakukan. Nah, sebagai syarat yang ketujuh, penutup dari pembahasan syarat adalah keridhaan, atau disebutkan di sini saling ridho. Saling ridho termasuk bagian paling prinsip dalam transaksi jual beli, karena pada asalnya barang milik orang lain tidak boleh kita manfaatkan kecuali melalui transaksi yang saling ridho. Baik transaksi sosial, tabarruat, ataupun transaksi bisnis yang saling menguntungkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Suka sama suka artinya saling ridha. Quran surat An-Nisa ayat 29. Demikian pula dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u an taradin." Sesungguhnya yang dinamakan jual beli itu yang berangkat dari apa? Saling ridha. Jual beli harus dilakukan saling ridha. Ini terjemahan beliau. Hadis yang sahih diriatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahumullah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah ridho itu letaknya dalam hati. Bagaimana kita mengetahui orang sudah ridho? Maka ada dua rukun dalam keridhaan. Para ulama menyebutkan seseorang bisa disebut ridho ketika memenuhi dua unsur. Pertama, al-ikhtiyar. Dia punya pilihan dalam melakukan transaksi itu. Artinya apa? Tidak ada paksaan. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, al-ikrahu yuskitur ridha. Al-ikrah, unsur pemaksaan itu, yuskitur ridha, akan menggugurkan keridhaan. Yang kedua, yang menjadi indikator seseorang itu ridha, adalah apa? Ilmu. Dia ketika melakukan transaksi itu mengetahui apa yang berkaitan dengan transaksi dan konsekuensinya, serta dia melakukannya dengan sadar, bukan sedang teler, gitu ya, mabuk. Maka ketika itu disebut apa? Dia sedang melakukan transaksi dengan keridhaan. Pada diterangkan tentang ilmu, maksudnya menyadari konsekuensi akad yang dia lakukan. Ketika seseorang melakukan akad dan dia tidak sadar dengan konsekuensi akad yang dia kerjakan, bisa jadi dia belum ridha. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rahili dalam Mudzakarah atau Mudzakirah Qawaid fi Buyu' halaman 117. Kemudian beliau menambahkan keterangan, semakin sempurna ilmu, maka konsekuensinya apa? Semakin orang itu ridha. Semakin sempurna pengetahuan seseorang terhadap akad dan objek akad yang dia lakukan, dia akan semakin ridha. Ketika kita membeli jajan atau air mineral dengan harga di bawah 10 ribu misalnya, kita hanya butuh waktu sangat singkat, hanya dalam hitungan apa? Menit, kita memutuskan beli atau tidak. Kita masuk minimarket gitu ya, ingin beli beberapa jajanan, minuman, kita gak butuh waktu lama. Kecuali ibu-ibu mungkin, dia butuh waktu lama karena dia mengecek stok dulu, gimana ya, dibaca kandungan gizinya, walau alam itu mungkin ibu-ibu kenapa kalau masuk pasar lama, gitu ya, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Tapi logikanya adalah ini harganya murah, kita tidak akan berpikir panjang. Bedanya berapa sih satu produk dengan yang produk lain? Gak mungkin selisihnya 500 ribu. Karena harga produknya sendiri apa? Di bawah 10 ribu. Ini tentunya pikirannya bapak-bapak. Lain halnya ketika kita jual beli tanah, kita butuh waktu yang lama. Berbeda kalau kita mau beli tanah, kita akan survei dulu, kita pikir-pikir dulu, kira-kira mau dibuat apa, cocok gak ukurannya, dan seterusnya. Bahkan bisa berbulan-bulan. Demikian pula ketika kita melakukan akad jual beli mobil, kita butuh waktu yang lebih lama dibandingkan jual beli apa tadi, jajanan, gorengan, dan semisalnya. Mengapa demikian? Karena semakin besar nilai objek, kita membutuhkan bahan pertimbangan yang lebih banyak, butuh ilmu yang lebih banyak, sehingga kita butuh lebih banyak berpikir dan merenung untuk menimbang untung ruginya. Apalagi dengan keuangan yang terbatas. Kalau sultan mah bebas, katanya begitu ya. Karena kita dapati sebagian orang begitu mudahnya membelanjakan uangnya, ya memang stok uangnya tidak berseri, katanya begitu. Karena itulah semakin terbuka dalam melakukan akad, maka hasil jual belinya semakin berkah. Disitulah poin kenapa kita dalam bertransaksi itu harus saling terbuka. Ada keterbukaan khususnya dari penjual dalam menerangkan kondisi barangnya. Karena semakin pembeli tahu kondisi barangnya, dia akan semakin ridho. Dan ketika jual beli semakin ridho antara penjual dan pembeli, maka keberkahan semakin diharapkan dari jual beli tersebut. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-bay'ani bil-hiyar." Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar. "Ma lam yatafarraqa aw qala hatta yatafarraqa." Selama belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahumā fī bay'ihimā. Perhatikan di sini. Jika keduanya saling jujur dan terbuka, maka akan diberkahi transaksi keduanya. Karena kalau masing-masing jujur terbuka, ini akan melahirkan keridhaan yang maksimal. maka keberkahan pun akan maksimal. Tapi sebaliknya, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta, maka akan dicabut keberkahan transaksi keduanya. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Dan itulah makna jual beli yang mabrur. Jadi bukan hanya haji yang mabrur, tapi jual beli pun bisa dikatakan jual beli yang mabrur. Dalam hadis Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang penghasilan yang baik. Maka Nabi SAW memberikan jawaban, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Apakah penghasilan yang baik itu? Penghasilan yang didapatkan seseorang dari jerih payahnya dan keuntungan dari jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli yang mabrur? Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang tingkat ridhanya maksimal, sehingga tidak meninggalkan masalah apapun, baik di pihak penjual maupun pembeli, karena tidak ada bentuk pengkhianatan maupun penipuan sedikit pun. Maka ini yang harusnya menjadi semangat ketika kita akan melakukan apa? Transaksi jual beli. Jangan yang terfikir adalah keuntungan sebesar-besarnya, sehingga apa? Dia berfikir bagaimana dia bisa menipu lawan transaksinya, bisa mengibuli lawan transaksinya, sehingga apa? Dia bisa mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Na'udzubillah dzalik. Kalau seperti itu, ya jangan mengharap apa? Keberkahan. Anda bisa berharap keuntungan besar, tapi jangan pernah berharap apa? Keberkahan dari harta kita. Kemudian poin tambahan yang disebutkan oleh Ustaz Ami hafizahullah, kadang ada istilah yang mirip, dipaksa dan terpaksa. Ini dalam bahasa Indonesianya mirip gitu ya, tapi dalam bahasa Arabnya sebenarnya jauh berbeda. Karena dipaksa itu bahasa Arabnya mukroh, sedangkan terpaksa mutfar. Nah, mari kita bahas tentang dua istilah ini. Ada dua istilah jual beli karena paksaan. Unsurnya sama, keterpaksaan. Yang satu dari pihak lain, ekstern. Yang satu dari apa? Internal, internnya dia sendiri. Ada dua istilah jual beli karena paksaan. Pertama apa? Jual beli dipaksa atau baik al-mukrah. Misalnya si A memiliki lahan yang ingin dibeli oleh si B untuk perluasan rumahnya. Sebenarnya si A sama sekali tidak ada keinginan untuk menjual lahan tersebut, namun si B terus memaksa, merengek, bahkan apa, mulai menebar ancaman. Tiap malam dikirim apa? Preman nongkrong di depan rumahnya. Blayer-blayer, wah bikin gaduh. Akhirnya dengan terpaksa si A menjual lahannya. Para ulama menegaskan bahwa jual beli mukrah tidak sah, karena syarat saling ridha tidak terpenuhi. Dalam kitab Ar-Rawdatul Murbi' Fikih Hambali disebutkan 7 persyaratan jual beli, di antaranya wa yustaradur taradi minhuma fala yasihul bai'u min mukrahin bila haqqin liqauli sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin. Rawahu Ibnu Hibban. Disyaratkan saling ridho antara kedua belah pihak, sehingga tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli itu harus saling ridho. Riwayat Ibnu Hibban. Kecuali paksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar, sebagaimana disebutkan di atas. Kecuali alasannya memaksa itu benar. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dibolehkan pemerintah yang sah, bukan individu, untuk melakukan pemaksaan. Seperti apa alasannya? Untuk kemaslahatan umum. Misalnya pemerintah hendak melakukan pelebaran jalan sehingga harus menebus tanah milik warga. Jika ada sebagian yang tidak rela tanahnya dibeli pemerintah, dia boleh dipaksa. Tapi seperti kita sebutkan sebelumnya, ya tentunya dengan harga yang wajar, sehingga yang diganti itu ganti untung, jangan ganti rugi. Dia bisa beli tanah lagi, dia bisa bangun rumah lagi. Nah, sayangnya kadang ada permainan maknum yang harga itu sebenarnya diputuskan sesuai dengan standar yang ada. Nah, oknum-oknum yang ingin mengambil keuntungan ini yang bermain. Ya, inilah mereka akan menanggung kezalimannya kelak di akhirat. Dalam fikus sunnah, Said Sabiq menuliskan, rahimahullah, ama idza ukrihu an bai'i malihi. Amma idza ukriha ala bai'i malihi bihaqqin fa innal bai'a yaqa'u sahihan. Jika ada seorang dipaksa untuk menjual barangnya dengan alasan yang benar, jual belinya sah. Kama idza ujbira ala bai'id dari li tawsi'ati tariqi awil masjidi awil maqbarati. Seperti orang yang dipaksa untuk menjual rumahnya guna perluasan jalan atau masjid atau kuburan. Seseorang boleh dipaksa untuk menjual barangnya guna kepentingan umum berdasarkan kaidah maslahat umum lebih dikedepankan dibandingkan maslahat khusus. Ini kaidah yang disebutkan para ulama bahwa kepentingan umum itu lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau pribadi. Karena menjaga apa? Atau alasan kedua dibolehkan pemaksaan tadi apa? Karena menjaga hak orang lain. Misalnya si A memiliki utang kepada si B dan dia tidak memiliki dana untuk melunasi juga aset apapun selain rumahnya, maka hakim berhak memaksa dia menjual rumahnya untuk melunasi hutang tadi. Dalam Ar-Radul Murbi' dinyatakan, fa'in akrahul hakim ala bai'i malihi liwafai dainihi sahha liannahu humila alaihi bihaqqin. Jika hakim memaksa seorang untuk menjual asetnya guna melunasi utangnya, ini jual beli yang sah karena hakim melakukan paksaan dengan alasan yang benar. Ini tentang apa? Jual beli dipaksa. Dia tidak sah kalau cara-cara pemaksaannya tidak benar. Dan dia sah kalau pemaksaannya dengan alasan yang benar. Yang kedua adalah jual beli terpaksa atau bai'ul muttar. Al-muttar artinya orang yang terdesak karena kondisi. Dalam kondisi semacam ini terkadang mereka butuh untuk transaksi, namun lawan akadnya ingin mengambil untung lebih sehingga transaksi dilakukan tidak normal. Bentuk terpaksa dalam transaksi jual beli ada dua. Yang terpaksa pihak pembeli. Si A sangat butuh gas untuk memasak dan barang itu hanya ada di tempat si B. Namun si B hanya mau menjualnya dengan harga yang sangat mahal. itu ya, kasmilon, dan mungkin sebagian masih menggunakan karena apa, masih orang miskin, dan semua kita apa, antumul fuqara ilallah, kita itu selalu miskin kepada Allah, iya. Ya, karena sudah ditulis ya, hanya untuk warga miskin. Maka seharusnya kalau kita punya kemampuan, ya beli gas yang memang bukan dikhususkan untuk orang miskin ketika kita tidak merasa miskin. Maka si B tadi yang seharusnya berapa harga gas melon itu, 18.000, 20.000, dia jual apa, 100.000, karena sedang langka. Dan ini terpaksa, anaknya mau berangkat, suaminya mau berangkat kerja, akhirnya apa, dijual 100.000 atau 50.000. Bolehkah jual beli semacam ini? Terdapat hadis yang menyatakan larangan jual beli muttar. Dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli apa? Orang yang terpaksa. Hadis dari Abu Dawud dan dhaifkan Syekh Al-Albani. Perhatikan hadisnya dhaif. Tapi para ulama menegaskan jual beli semacam ini tidak dibolehkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan bai'ul muttar wa syira'uhu fasidun. Jual beli muttar adalah transaksi yang fasid, yang rusak, batal. Apa contohnya? Wa huwa an yattarra ar-rajulu ila ta'amin aw syarabin aw libasin aw ghairihima, atau harusnya ghairiha, wala yabi'uha al-ba'i'u illa bi'aktsara min thamaniha bikathirin. Bentuknya seseorang butuh makanan, minuman, atau pakaian, atau benda lainnya, namun penjual tidak mau melepaskan barangnya kecuali dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, jika ada orang yang menjual barang yang sangat dibutuhkan orang lain, dia harus menjualnya dengan harga normal. Syaikhul Islam menyatakan, al-muttaru huwalladhi la yajidu hajatahu illa inda hadha shakhsi. Al-muttar adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya kecuali dengan bertransaksi dengan orang lain. Kebutuhan pokoknya, gitu ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan pokok. Makan, minum, pakaian, gitu ya. Maka dikatakan berikutnya, fayanbaghi liman 'indahul hajatu an yarji'a an yarbaha 'alaihi mithla ma yarbahu 'ala ghairil muttari. Maka selayaknya bagi orang yang menjual barang itu agar hanya mengambil keuntungan sesuai keuntungan normal, sebagaimana ketika dia menjualnya kepada orang yang tidak terdesak. Di antara hikmahnya, karena kita dalam kondisi yang lain, ingin tidak diperlakukan seperti itu. Ketika kita terdesak membeli yang ada hanya di tempat tersebut, dan itu kebutuhan pokok kita yang tidak bisa ditunda, kemudian orang memperlakukan kita semaunya. Mau gak kita diperlakukan seperti itu? Tentu tidak ada yang mau. Oleh karenanya apa? Jangan melakukan itu kepada orang lain. Yang kedua adalah yang terpaksa pihak penjual. Yang terpaksa siapa? Pihak penjualnya. Si P butuh uang untuk melunasi utang, atau untuk menyekolahkan, memasukkan anaknya ke pondok, ke universitas. Sementara aset satu-satunya yang bisa dia jual untuk menutupi utang hanya rumahnya. Sebenarnya dia tidak ingin menjual rumah itu, namun terpaksa dia jual dengan harga yang relatif murah, karena butuh uang segera, sudah jatuh tempo. Inilah yang disebut jual beli al-muttar. Pendapat yang lebih kuat, berarti di sini ada khilaf. Jual beli semacam ini sah karena dilakukan saling ridho, dan ini merupakan pendapat Syaikhul Islam, berbeda dengan pendapat Hambali yang melarang semacam ini. Apa pertimbangannya? Dikatakan sah, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini, sehingga tidak melanggar perintah untuk saling ridha. Jika tidak ada yang mau membeli barang milik orang ini, justru akan membuatnya sedih, membuat sedih penjual yang butuh uang segera tadi. Tapi tentunya seperti pernah kita sampaikan, kita jangan memanfaatkan kesempatan ini mengambil untung yang luar biasa. Harga pasaran tanah tadi, rumah tadi misalnya 200 juta. Karena orangnya terdesak, kita katakan saya beli 100 juta. Ini adalah sebuah hutang yang akan kita bayar. Ada kemungkinannya kita akan mendapati kondisi yang sama dan kita akan diperlakukan dengan yang sama. Na'udzubillah dzalik. Maka kalau kita, apalagi orang tersebut orang yang beriman, seharusnya kita mengedepankan apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dalam keadaan seperti ini, apakah kita ingin mendapatkan perlakuan seperti itu? Tentunya tidak. Baik, kemudian di sini ada dua tambahan kasus yang disebutkan menutup permasalahan syarat rukun dan syarat jual beli. Kasus ke-8, aneka iklan yang menandakan jual beli dua harga. Kita kemarin membahas di antara syarat jual beli adalah harga itu sudah jelas ketika akan dilakukan. Nah, ternyata di luar sana ada iklan-iklan untuk melariskan jualan secara tersirat seakan-akan ini ada dua harga. Nah, bagaimana hukumnya iklan yang seperti ini? Berikut diantaranya. Yang pertama apa? Harga tunai lebih murah daripada harga kredit. Ini malah sebenarnya kalau realitanya kebalikannya gitu ya. Harga kredit itu lebih murah daripada harga tunai. Misalnya kendaraan, kalau dia dikredit harganya boleh 120 juta. Tapi kalau dibayar tunai dia harganya 130 juta. Itu yang saya tahu seperti itu. Tapi 120 juta ini belum dikalikan bunga dan cicilannya. Di bahasa marketing mereka seperti itu. Tapi kita ikuti apa yang disebutkan di sini. Yang kedua, beli banyak lebih murah. Yang ketiga, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Beli sekarang diskon 30%. Buy 5 free 1. Beli 5 free 1. Nah, berarti ini kan apa? Kalau kita lihat sekilas, ada dua penawaran harga. Apa ada dua harga? Mana yang benar? Dua penawaran harga atau dua harga? Mari kita pelajari. Dari lima jenis iklan ini, mana yang termasuk jual beli dua harga? Jawabnya adalah, kata kuncinya adalah membedakan antara penawaran dengan akad. Kita harus bisa membedakan mana yang penawaran dan mana yang akad. Jika sudah akad, kemudian disepakati ada variasi harga berdasarkan rentang waktu pelunasan cicilan, maka ini termasuk jual beli dua harga. Karena harganya menjadi tidak pasti. Sebagaimana kapan cicilan itu dilunasi juga tidak pasti. Berbeda dengan adanya variasi harga ketika penawaran. Ini diperbolehkan karena selama dalam tahap penawaran belum ada akad, dan selama belum ada akad variasi harga tidak diperhitungkan. Yang diperhitungkan adalah ketika dilakukan akad. Apakah satu harga atau masih ada variasi harga? Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa apa? Dari kelima bentuk redaksi iklan di atas, kita bisa membedakan mana yang penawaran dan mana yang sudah akad. Nomor 1, 2, 4, dan 5 adalah penawaran dan belum ada akad. Sementara nomor 3 adanya cashback, itu diberikan setelah akad dengan syarat bisa lunas lebih cepat. Berarti 1, 2, 4, dan 5 boleh karena penawaran. Sedangkan yang ketiga tidak boleh karena harga itu ternyata apa? Setelah adanya akad. Studi kasus yang ke-9, murabahah bank syariah dengan kode 01. Kenapa dikasih kode 01? Karena nanti akan ada penjelasan lagi di bab berikutnya. Menurut Bapak Muhammad Abdul Samad S.A.M.M., mantan praktisi di salah satu bank syariah, bahwa dalam praktik bank syariah terdapat model pembiayaan murabahah, model 01. Apa itu model 01? Calon nasabah yang butuh untuk membeli rumah datang kepada sebuah bank, lalu menyatakan keinginannya untuk membeli sebuah rumah yang dijual developer A dengan harga misalnya apa, 100 juta. Setelah melalui proses analisis dan survei, perwakilan bank tersebut menulis akad jual beli antara bank dengan nasabah. Kemudian setelah melalui perhitungan tertentu, perwakilan bank ini menyatakan atau mengatakan, saya jual kepadamu rumah tersebut dengan harga 150 juta untuk jangka waktu pelunasan 5 tahun. Kemudian perwakilan bank tersebut akan memberikan kepada nasabah sejumlah uang seharga rumah dengan mengatakan, silahkan beli sendiri rumah yang Anda inginkan ke developer A. Mewakilkan. Bahasanya mereka, lihat bahasa syar'i, taukil, mewakilkan. Sementara perwakilan bank tersebut tetap di kantornya, tidak pergi ke developer. Pada praktik murabahah model 01 di atas terdapat dua kesalahan. Ini tidak boleh dilakukan. Meskipun kelihatannya akad jual beli, yang menjual bank syariah. Kenapa tidak boleh? Ada dua kesalahan. Yang pertama, akad jual beli murabahah langsung disepakati antara pihak bank syariah dan nasabah, padahal rumah yang dipesan sama sekali belum dimiliki bank. Yang kedua, atau sebelumnya, bila hal ini terjadi maka akad murabahahnya tidak sah dan hukum jual belinya terlarang. Berdasarkan hadis dari Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku untuk membeli suatu barang. Kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki. Apakah boleh aku menjualnya kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar?" Maka Nabi SAW menjawab, "La tabi' ma laisa indak." Jangan engkau jual barang yang belum engkau miliki. Dalam kasus jual beli rumah di atas, pihak lembaga keuangan syariah belum memiliki rumah tersebut, sementara bank telah menjualnya kepada nasabah. Praktek semacam ini tentunya nambah dilarang karena termasuk menjual barang yang belum dimiliki oleh bank. Dalam panduan perbankan syariah yang disusun oleh AAOIFI, Accounting and Auditing Organization of Islamic Finance Institution, dikatakan haram hukumnya pihak lembaga keuangan menjual barang dalam bentuk murabahah sebelum barang tersebut dimilikinya. Maka tidak sah hukumnya kedua belah pihak menandatangani akad murabahah sebelum pihak lembaga keuangan syariah membeli dan menerima barang yang dipesan oleh nasabah dari pihak penjual pertama. Kesalahan kedua, yang diberikan bank kepada nasabah adalah uang, bukan rumah. Meskipun dikatakan apa tadi, akadnya perwakilan, mewakilkan kepada nasabah. Bank memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli rumah tersebut. sehingga hakikat transaksinya adalah utang piutang dan bukan jual beli. Dan dalam akad utang piutang tidak boleh ada margin keuntungan, karena itu riba. Sementara bank pasti akan mengambil margin dari transaksi ini. Bank memberikan uang tunai senilai 100 juta rupiah dan akan menerima sebanyak 150 juta rupiah setelah 5 tahun. Kesimpulannya, yang benar transaksi ini bukan termasuk jual beli, namun yang lebih tepat adalah transaksi utang yang menghasilkan keuntungan. Walhasil bank belum memenuhi ketentuan dalam melakukan akad murabahah yang sesuai syariat, meskipun banknya disebut bank syariat. Demikian, wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.